Alun nada indah dalam lagu, anggun dan menggema di kalbuku. Tersurat bait yang penuh cinta, bagai asmara dewi dewa. Irama kehidupan yang tak pernah mati, sayup halus agung sunyi mendendangkan nyanyi hati. Rapsodi cinta dalam lagu ini, rapsodi cinta dalam dada ini, hingga harumnya menyebar bersama paduan janji. Seribu puisi cinta yang abadi. Alun nada indah dalam lagu, anggun dan menggema di kalbuku. Tersurat bait yang penuh cinta, bagai asmara dewi dewa. Irama kehidupan yang tak pernah mati, sayup halus agung sunyi mendendangkan nyanyi hati. Rapsodi cinta dalam lagu ini, rapsodi cinta dalam dada ini, hingga harumnya menyebar bersama paduan janji. Seribu puisi cinta yang abadi.